Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Kristus, jemaat gereja FLF dan juga dimanapun kita berada ya, di Qatar maupun di segala penjuru bumi, di Indonesia, di Dubai, dan juga di Scotland. Tadi kita English service pagi hari, we have people coming from Iraq, dari Irak saudara. Ya, zona Irak itu suka masih ada bom. There is still bomb happening, exploding in Iraq. Wow. Now, this is a bit different for those who just join. We have the service in the new normal. Ya, kita melakukan kebaktian dalam normal yang baru. Puji nama Tuhan. We have it now on Zoom. So it's a ministry across the border. We are not limited to space, at least. We are still limited by time. Our God is not limited to time and space. Yeah. Wherever we are, we can join together. And then this is also a good suggestion by Bu Lydia to have to start 2021 all together with the kids. Yeah. Memulai tahun 2021 juga dengan membawa anak-anak, kita akan habis kebaktian khotbah ini, kita akan mengurapi. Ya. Kalau ada papa mama di sampingnya, mari tumpangkan tangannya ke anak-anaknya, nanti kita akan doakan juga. Tahun 2021 adalah tahun di mana menjadi momentum yang menentukan. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Ya, 2020 is a difficult year for everyone because of the COVID. We have to change the way we do things. We wash hand quickly and frequently. We use mask all the time. Ya. Yeah? Even we have to go to school using a computer instead of face to face, yeah. But despite of that, 2020 itu memanggil kita untuk discerning spirit, yeah. Mengajak kita untuk mengambil hati yang jeli, yeah. Tahun 2020 ini memutuskan kita untuk melihat segalanya dengan jeli. Berkat Tuhan berlimpah tetap, puji nama Tuhan. God's blessing is there all the time. Because COVID is only a part of the creation in this world, cannot be subdued, apa? Cannot be outdo the creator, ya? Yeah? Ciptaan saja itu. Tapi sang pencipta ada berkuasa di atas segalanya. And we believe 2021 is the year where we begin to launch, go into the next level for a greater destiny. Through divine humility. Kita percaya tahun 2021 adalah tahun di mana kita naik ke level berikutnya untuk destiny yang lebih besar di dalam Tuhan lewat kerendahan hati ilahi. Penting kita pelajari. Di bulan Januari, we going to learn a heart of a servant. Di bulan Januari ini kita belajar sikap hati seorang hamba. Percayalah firman Tuhan ini ya, bila engkau ingin menjadi lebih besar di antara segalanya, marilah engkau merendahkan diri mendahului kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan, there are more than many verses confirming this. Humility, humble before the Lord, precede the glory of God. If you want to be bigger among the other, let you humble yourself in front of other. Now, Jesus is a mighty God. Amen. He walked with a fine linen. Tuhan Yesus itu orang yang sangat cool. Dia pakai baju yang sangat bagus. Dan kainnya pun mahal. Buktinya waktu dia mau di kayu salib, bajunya pun dilepas dan diundi. Ya. Yeah? They try to bid whoever want to buy the shirt of Jesus Christ. Ya, tapi Tuhan Yesus juga digambarkan sikap hatinya lembut, dan kita akan pelajari hari ini dia juga penampilannya sebagai seorang hamba juga. Ya, but this today we going to learn not only he is humble and gentle at heart, but he is also ready to present himself as a servant. Right, God call us to serve in the world. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayannya di dunia ini. Saudara-saudari, ingat saluran berkat? Kalau kita ingin menjadi saluran berkat, kita harus percaya dan bisa diandalkan Tuhan untuk menjadi pembagi berkat. Karena begitu berkat diterima, kita harus tahu di mana kita harus memberkati berkat itu. Ya, karena kalau saluran pipa itu nggak berjalan, itu menjadi terhambat, saudara. Nah, Tuhan rindu alirannya makin banyak dan juga pipanya makin besar. God long to bless the people. He wants the people to be the channel of blessing. But we have to be responsible how to channel that blessing. So we can, when we receive, we give. We take some that we need, we give others that need. Right? That's the key. To love God is to serve God. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Because you cannot serve without sacrificing something. You cannot serve without give away your time, your money, your expense, your attention, your energy. Saudara nggak bisa melayani tanpa memberi sebagian dari yang Anda miliki. Tubuh, tenaga, pikiran, fokus, dan perhatian kita. Mari kita pelajari dari buku Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 5. Puji nama Tuhan. Dalam bahasa Indonesia, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Wow. Like we said earlier, ya. Yeah. Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Dia tahu saat itu menjelang sebelum hari raya Paskah. The time is near. Jesus knows his time is near before the Passover. So what he did next is very important. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus berikutnya ini sangat penting. Karena Tuhan Yesus tahu sudah mau Paskah, waktunya sudah tiba. Dia akan dikhianati, dia akan disalibkan. He knows this is a very important thing to do. He want to leave the legacy to his disciple. Dia ingin melepaskan, memberikan janji pelajaran ini kepada murid-muridnya untuk penting dilakukan. Contohi. Karena ini dia tahu waktunya sudah dekat. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. To serve, melayani, itu adalah extension dari kasih kita. To serve is the extension of loving others. If you love your wife, you serve your wife. If wife love husband, you serve your husband. If parent love their children, the parent serve their children. How the children express the love to their parent? Serve their parents. To love is also to serve. And Jesus served to die until his death. Tuhan Yesus mencontohkan. Dia begitu mengasihi mereka dan mengasihi sampai kepada kesudahannya. He loved them till the day he is going to die for them. Melayani sama dengan mengasihi. Tahun 2021 adalah tahun yang akan menentukan bahwa kita yang telah melewati badai COVID ini naik ke level berikutnya lewat kerendahan hati. Mari kita berlomba-lomba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati ilahi penting sebagai tempat untuk kita menaik kepada level yang berikutnya, mencapai destiny yang lebih besar dalam hidup kita. Humility is important. Humbleness is important. Right? What is the opposite of humbleness? Pride. You think you are better than others. You think you have done better than others. Others is lower than you. That's pride. God hate pride. Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan. Tuhan mencintai kerendahan hati. Kerendahan hati selalu mendahului kemuliaan Tuhan. Humbleness, Humility, divine humility, always precede the glory of God. If you want to see God glorified in your life, humble yourself before the Lord. Kalau saudara ingin melihat kemuliaan Tuhan lebih nyata dalam hidup saudara, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayatnya berlanjut, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Melayani sesama di tengah badai kehidupan. Ini contoh Tuhan Yesus tahu. Salah satu murid yang dikasihi. Ingat, Yudas itu salah satu dari 12 loh. Mengkhianati dia. Betapa ada yang bilang kalau kita dikhianati oleh orang yang kita kasihi, sangat-sangat sakit. Tuhan Yesus tetap berkomitmen melayani di saat dia tahu hatinya akan dilukai oleh satu dari 12 murid-muridnya. Jesus Christ commit to serve others even despite he knows one of the 12, the closest disciple. He has many disciples, but the 12 is the closest one. One of them, he trusted most, Judas, because Judas handled the money. Judas itu the treasurer, like in the church, ini Bu Linda. But I trust Bu Linda. But Judas is trusted with money. He is trustworthy, but he betrayed the trust. Dia mengkhianati, tapi Tuhan Yesus tetap komit melayani mereka sampai pada kesudahannya. To serve is to serve unconditionally. Divine humility call for to be humble despite the condition. Merendahkan hati secara ilahi memanggil kita untuk merendahkan diri terlepas dari kita suka atau enggak suka. Terlepas kita dilukai atau tidak dilukai. Terlepas kita diperlakukan tidak adil atau tidak. Amin. Inilah sikap hati seorang hamba. Kelihatan dari ayat berikutnya. You can tell a heart attitude of a servant from the way Jesus do next. Yesus tahu ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini ayat penting, saudara. Bukan sembarangan ditaruh di sini. Yesus lalu bangun dan menanggalkan jubahnya. Remember, he has a fine linen, yeah, the robe. He take it, put it aside. Sometimes when we are comfortable with our robe, the robe symbolize power, symbolize wealth. He put aside the wealth and the power. He took the linen. Dia mengambil kain lenan dan melepaskan jubahnya. Jubahnya itu melambangkan kuasa, kekayaan. Dia taruh di sebelah, dia ambil kain handuknya. Ya, lenan itu kain handuk. Ini lambang. And then dia tak ikat di pinggangnya. And he girded, he cover his waist with the towel. It is a symbol of act of humility. You cannot say I'm humble at heart, but you walk pride, high nose. You cannot say you are humble at heart, but you look others less if they are lower than you. Jesus give the example. He is humble at heart. He is willing to cast aside his robe. He took the simple garment, put it under his waist. It is a symbol, a picture of a servant. Our God knows no sins. Come to this world to become a servant. Tuhan kita, Allah Bapa yang tidak kenal dosa, memiliki kekayaan di surga, melepaskan jubahnya yang melambangkan kekayaan dan kuasa. Dia ambil handuk yang sederhana. Dia ikat pinggangkan handuk itu. Lambang menjadi pelayan. Ya. Pastor suka sharing dulu. Ya, kalau banyak yang dari kita kerja di hotel dapat bagian hospitality yang untuk beres-beresin kamar itu namanya apa? Housekeeping. Itu adalah lambang melayani Tuhan. It calls for servanthood leadership. Panggilan untuk memimpin dalam melayani. Tuhan Yesus juga melayani. Sampai sekarang, nggak hanya waktu itu, saat ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kain anduk itu masih ada di ikat pinggang Tuhan Yesus. Until now, when Christ sit on the right hand of the Father, he still girded with the linen in his waist. It is a symbol of a servant. He is still a servant who ready to serve you. Now you ask me, yeah, but Jesus is with the Father at the right hand of the Father. How he served me? I'm here on earth going to Indonesia. I have to take PCR test. What happened if the PCR test is positive? I have to delay all my plan. Ruin. How Jesus served me? Bagaimana Tuhan Yesus bisa melayani saya? Dia duduk di kanan Allah Bapa. He served as the great intercessor. Dia adalah iman agung yang melayani kita lewat syafaat. He is the great intercessor. So when we pray after the service, Jesus listen to the prayer. And Jesus convey to the Father, Father, I know this. I know Jason. I know Hendro. I know Bu Marina. I know Pak Awe. I know Kevin. I know Ronald. I know Pak Agus. I know Ivana, Tabita, Kyle. I know Jason, Jordan, Jaden, Jedlin, Nicholas, I know Justin, I know Bulinda, Abby, and Pajekyol, I know Gerald. Their prayer is with me, Father, and I am in unity with them. Your will be done. God is interceding for you all the time. Tuhan Yesus masih memakai handuk melayani kita di pinggangnya, duduk di kanan Allah Bapa, melayani kita dengan menjawab syafaat doa kita. Dan dikatakan kakinya menginjak the footstool of the enemy. Musuh-musuh kita diinjak di bawah kaki Tuhan Yesus. He is protecting you till today. That's how he served you and me. Wow, I hope this short message sink in deep into your heart. Pesan singkat ini bisa dekat masuk dalam akar hati kita. Divine humility unlocks greater blessing, greater destiny, and moving you up to the next level. It all starts with humbleness. Humble yourself. Lower yourself before others and serve one another, care to one another. Hallelujah. Let us pray. Father God, we thank you for today. We know, Lord, after that you come down and bring water ke dalam suatu basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. You are serving your disciple by wiping, washing their feet clean. Lord, we learn you are our true servant who come to serve us, die for us. Lord, we are thankful for a God who is humble enough, who know no sin, but come to this earth to accept all the sins in our life. Engkau Allah yang tidak mengenal dosa, datang ke dunia menjadi beban dalam semua dosa itu. Engkau adalah gambaran pelayan yang rendah hati yang harus kami contoh. Kami mau memulai tahun 2021 dengan hati seorang hamba. We want to kickstart 2021 with the heart of a servant in the year of divine humility. Di tahun kami mendapatkan kerendahan ilahi untuk kami boleh naik ke level berikutnya. Puji nama Tuhan. Kami mau declare kalau ada setiap dari hati kami, Tuhan, yang masih belum berkenan di hadapan Bapa. Kami yang memikirkan kami lebih baik daripada orang lain. Kami yang tidak mau mengampuni orang lain atau masih berasa kami lebih baik daripada orang lain dan orang lain lebih rendah daripada kami. Kami minta ampun, Tuhan. Kami mau kau basuh kaki kami. Kami tahu keselamatan kami, ya dan amin. Dan kami mau, Tuhan, tetap bertumbuh menjadi seperti Kristus semakin hari. And we would like to grow to become like Jesus. We thank you, Lord, for washing our feet, to give us an example to become a servant to one another. To love others is to serve others without condition. Untuk melayani adalah mengasihi, adalah melayani tanpa kondisi. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.